Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahidil Ahad. Al-Fardis Samad. Ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatullahi wasalamuhu ala habibina Sayyidina Muhammad Imam al-Muwahidin wa ala alihi al-Muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana tabbit qulubana ala dinik وَاغْصُرْنَا يَا رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ زُمْرَةِ حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَحْتَ لِوَائِهِ وَارْزُقْنَا يَا رَبَّنَا التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَالشَّهَادَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ أَمَّا بَعْدُ. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Al-Laqani, yaitu dengan Nazam Jawahartu Tauhidnya. Kita sudah sampai kepada Nazam yang ke-95. Nazam yang ke-95, qala al-musannif rahimahullah, qala an-nadhim rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid daraini ila an qala wal 'aqlu karruhi walakin qarraru fihi khilafan fanzuran ma fassaru. Sebenarnya pembahasan tentang akal, kemudian ruh, tidak perlu dipanjang lebarkan. Akan tetapi memang zamannya para a'immah itu berurusan dengan orang yang menuhankan akal, kaum falasifah, filosof-filosof. Dan mereka biasa diskusi tentang akal, akal, akal, bicara tentang akal, ruh. Dan memang di lingkungan mereka, para filosof-filosof, memang itu dibincangkan. Dan umat Islam tidak boleh ketinggalan dalam hal itu. Maka mereka harus juga pandai berbicara tentang akal, ruh, dan sebagainya, yang dengan pembahasan tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, biarpun mereka pada akhirnya mengatakan lebih baik kita serahkan kepada Allah, tidak usah banyak dibahas dengan panjang lebar. Tapi perlu kita untuk mengetahui yang demikian ini, karena mereka berbicara, membicarakan tentang akal, dan mereka mengira-ngira, sehingga ilmunya adalah ilmu kira-kira. Maka harus padukan dengan ilmu yang sesuai dengan syariat Nabi SAW, yang benar. Di sini akhirnya ditulis juga oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani tentang wal aqlu karruhi. Akal itu seperti ruh. Ya sudah, jangan banyak tanya. Yang jelas kamu berakal. Tempatnya di mana? Nanti memang bahas apakah tempatnya di kepala atau tempatnya di hati. Selama ini kalau kita berbicara tentang akal seolah ada di sini. Hanya itu karena kebiasaan kita itu melihat dengan mata kita, seolah-olah akal itu dekat dengan mata, di otak sini. Artinya, wal aqlu karruhi, akal seperti ruh. Artinya ulama di sini berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan, sudah jangan kau selami, seperti halnya urusan ruh tidak boleh kita selami lebih dalam lagi. Cukuplah kita yakin akan adanya ruh, sebab disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan juga kita harus yakin adanya akal, sebab juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW. Kemudian, akan tapi walakin qarraru fihi khilafan. Ada memang para ulama khilaf di dalam mendefinisikannya. Artinya ada yang lain mencoba menjelaskan tentang akal itu. Seperti pada pertemuan yang lalu, di antara mereka mencoba menjelaskan tentang ruh. maka akal pun mereka juga berusaha untuk menjelaskannya. Jadi khilaf di sini adalah antara yang menyelami dan antara yang pasrah kepada Allah, tidak usah pakai penjelasan panjang lebar. Adapun para ulama yang mencoba menjelaskannya bermacam-macam. Seperti yang dikatakan oleh seorang Imam Syairazi, bahwasanya yang namanya akal itu adalah satu sifat, sifatun tumayizu yumayizu, seseorang itu bisa membedakan biha, yakni dengan sifat tersebut, bainal hasani wal qabihi, antara yang baik dan yang buruk. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya ini definisi yang tidak bertentangan tentunya dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Akan tetapi itu hanya yang difahami oleh para ulama lalu dihadirkan untuk menjawab orang-orang yang berbicara tentang akal lalu salah dengan bahasa-bahasa mereka. Ada yang mengatakan dari para ulama kita yang namanya akal adalah nurun rohaniun, sesuatu yang sifatnya nur dan rohani, bukan materi seperti rohani bihi, dengan hal tersebut tudrikun nafsu, seseorang itu bisa mengetahui al-ulum al-dhururiyah wal-nadhuriyah, artinya sesuatu yang sifatnya rohani yang seseorang dengan hal itu menjadi bisa faham hal-hal yang sifatnya daruriyat dan nadhuriyat. Daruriyat itu enggak pakai mikir, langsung ngerti. Sehingga ini, kalau kalian dekat dengan api, ada bara api di tanganmu, ini menyala. Maka secara otomatis spontan kamu menjauh, kan begitu? Karena ini ada api, menjauh secara otomatis. Karena apa? Kamu sudah tahu kalau tanganmu bersentuhan dengan bara itu pasti panas, sehingga kamu mundur, nggak pakai mikir itu. Bagaimana kamu bisa paham itu? Lah kok ini merah menyala bara, kemudian kalau saya nyentuh kok panas? Dengan akal. Nggak tahu saya nunjuk kepala, apakah tepatnya di kepala, dengan akal, ya, dengan akal. Jadi ngerti. Nah ini spontan, ini bisa dikatakan daruriyat. Jadi kamu faham spontan, karena sudah seringnya ini jadi makin dekat. Nanti pada akhirnya itu ilmu daruri sama naduri ini mepet sekali. Naduri itu pada awalnya, naduri pakai mikir. Pakai mikir. Ilmu naduri pakai mikir, termasuk nanti dalam pembahasan akidah nanti ada naduri. Bagaimana kita mengetahui semesta ini kok diciptakan? Makanya aku terus pikir panjang dari sesuatu yang kecil yang ada di kiri kanan kita. Ini ada yang membuat, ini ada yang membuat, ini ada yang membuat, ini yang membuat. Karena tidak ada sesuatu yang di dunia ini kecuali ada yang membuat. Berarti langit dan bumi ada yang membuat. Ini perlu berpikir panjang. Sehingga kalau kita melihat begini belum bisa langsung paham, kecuali melalui proses tadi. Tapi kalau sudah ahli iman langsung ngerti matahari ada yang menciptakannya. Tapi kalau belum sampai derajat iman masih berpikir, bagaimana ini? Sehingga falasifat itu, kaum falasifah, filosof, itu gagal memahami semesta. Lalu mengatakan bahwa semesta ini, alam ini adalah dahulu. Ya memang ada sudah begitu. Nggak bisa sampai paham bahwasanya itu harus ada penciptanya. Padahal kalau diperkecil dari semesta ini, kita kecilkan dari semesta jagat raya dan isinya sampai ke bumi, bumi terus mengecil sampai yang paling kecil dirimu, atau apapun yang ada di sini, sampai kacamata, pulpen, ini adalah bagian daripada semesta itu. Kalau kita rinci, pulpen ada yang membuat. Kita gedekin lagi, meja ada yang membuat. Bangunan ini ada yang membuat. Nah, kita besarkan lagi. Jadi ini nadhoria. Menggunakan akalnya. Sehingga kalau orang beriman selesai sampai kesimpulan bahwasanya semesta ada yang menciptakannya. Tapi bagi orang yang belum faham, maka itu perlu namanya nadhor. Menggunakan akalnya. Menggunakan nadhor. Menggunakan akalnya. Baik. Nah ini kita bisa tahu itu semua adalah dengan akal. Makanya penting sekali peran akal, dan kita perlu belajar ilmu akal sehingga nanti ada hukum akal, dan sudah kita bahas hukum akal sehingga menjadi sandaran juga dalam urusan berakidah. Itu akal, itu penting. Menggunakan akal untuk sampai kepada pemahaman akidah yang benar. Itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, khususnya ulama mutakallimin kaum Asy'ariyah. Baik. Kemudian sebagian mengatakan yang namanya akal itu adalah latifah rabbaniyah, karunia ilahi. Karunia ilahi yang maha kasih yang diberikan kepadamu. Dan karunia itu di saat kita gunakan untuk berpikir dan merenung, maka disebut akal. Dan karunia itu di saat berurusan dengan jasad kita sehingga bergerak, maka disebut ruh. Kemudian di saat karunia ilahi itu, di saat ada hubungannya dengan kemauan, keinginan atau syahwat, maka disebut sebagai nafsu, an-nafs. Sehingga an-nafsu wal-aqlu war-ruh, an-nafsu wal-aqlu war-ruh ini satu. Makanya nafsu wal-aqlu war-ruh ini satu. Cuman di saat kita menggunakan untuk berpikir namanya akal, di saat sesuatu yang karunia ilahi itu menjadikan kita bisa bergerak semacam ini, detak jantung terus berdetak, darah mengalir dan seterusnya, itu namanya roh. Dan di saat ada hubungannya dengan keinginan kita, maka itu namanya nafsu. Itu kan pembahasan yang tidak bertentangan dengan ilmu syariat. Karena apa? Memang kita di dalam diri kita ada nafsu, di dalam diri kita ada akal yang berpikir, dan memang di dalam diri kita ada kehidupan. Kemarin sudah dibahas masalah ruh. Nah, ini maksudnya para ulama menghadirkan ini bukan bikin bulat, karena memang di sana dibahas oleh para filosof dengan pembahasan yang panjang lebar. Akan tetapi para ulama menghadirkan dengan pemahaman yang tidak bertentangan dengan syariat kita. Sehingga mereka ada yang mengatakan bahwasanya antara akal, ruh dan nafsu itu satu. Sebagian mengatakan itu berbeda. Baik, ini perbedaan di antara ulama kita yang jelas. Bahasanya ada yang namanya ruh, ada nafsu, an-nafsul ammarah bisu, ada nafsu war-ruh wal-aqlu, ada semuanya itu. Cuman apakah itu satu atau tidak? Yang jelas kita mengimani bahwasanya ada itu semuanya. Yang penting kita menyadari kalau kita punya akal bisa berpikir, maka kita bisa menjadi mukallaf nanti. Dan kita punya ruh, punya kehidupan. Maka setelah itu ada nafsu yang harus kita pantau, kita kawal terus perjalanannya supaya tidak menjerumuskan. Ini kan pendidikan yang saling melengkapi. Kalau di sana ada dibahas oleh ilmu tasawuf, akal, ilmu akidah, kan begitu nanti. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama ini sebetulnya untuk mengikuti, mengimbangi kebiasaan yang dilakukan oleh para filosof membahas hal-hal yang semacam itu dengan panjang lebar detail. Khawatir nanti keluar dari syariat, maka dihadirkan di sini. Padahal sudah cukup, yang penting kita percaya akan adanya ruh dan akal. Itu. Kemudian, su'aluna thumma adzabul qabri na'imuhu wajib ka ba'thil hasyri. Su'aluna thumma adzabul qabri na'imuhu wajib ka ba'thil hasyri. Kita harus meyakini adanya soal kubur, pertanyaan di kubur. Pertanyaan di kubur, ini ada yang berbeda. Ada yang tidak meyakini adanya pertanyaan di kubur, bahkan ada yang meyakini tidak adanya siksa dan nikmat di dalam kubur. Mereka adalah kaum Mu'tazilah. Tapi kita ahli sunnati wal jamaati harus meyakini adanya soal kubur, pertanyaan di dalam kubur. Kubur sini maksudnya alam barzah, bukan kubur. Biarpun orang itu tidak dikubur, maka dia akan ditanya. Sebab yang dimaksud adalah alam barzah, alam penantian antara dunia dengan akhirat. Jadi ada alam alam barzah. Disitulah ada pertanyaan, di alam barzah. Kemudian kaum Mu'tazilah mengingkari, dan ada sebagian kaum muslimin, yakni kaum Mu'tazilah mengingkari adanya soal pertanyaan di alam kubur, di alam barzah, dan juga mengingkari akan adanya hukuman atau siksa di alam barzah. Baik, mereka waktu mengingkari ini pun juga muta'awilan, bukan mengingkari nas, sebab kalau mengingkari nas mereka kafir. Sebab Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwasanya Mu'tazilah bukan orang yang kafir, bukan keluar dari iman. Tetapi dalam kaidah kita memang, sebab yang namanya soal kubur soal kubur itu adalah benar adanya, diisyaratkan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, yutabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman nanti bil qawli tsabit. Dan disebut kemasannya, ceritanya Rasulullah bercerita qawli tsabit di situ apa? Nabi Muhammad mengatakan kalau seorang hamba itu di alam barzah kemudian ditanya oleh malaikat kok bisa bersyahadat yang benar, maka itulah qawli tsabit. Qawli tsabit. Jadi qawli tsabit ini adalah bisa ditanya oleh malaikat dengan benar. Ini tafsiran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi menjelaskan tentang ayat yutsabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati. Nah, ini hujjahnya ahli sunnati wal jamaati, sampai mereka sebagian dengan tegas mengatakan bahwa yang mengingkari akan adanya pertanyaan kubur itu adalah sampai derajat kafir. Tapi ini tidak semua kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaati, sebab Imam Ghazali juga mengerti kalau kaum Mu'tazilah mengingkari akan siksa kubur dan pertanyaan kubur, tapi Imam Ghazali pun ternyata juga tidak mengkafirkan kaum Mu'tazilah. Yang jelas bagi kita adalah kita harus meyakini bahwa siksa kubur, pertanyaan kubur itu adalah ada. Jadi jumhur ulama kita ahli sunnati wal jamaati, pertanyaan kubur dan siksa kubur serta nikmat kubur adalah min usulil aqidati, pokok-pokok akidah. Tapi sebagian ada mengatakan, berarti kalau sudah ada khilaf kan bukan usul lagi, berarti menjadi furu'ul aqidati. Memang ada pendapat yang mengatakan itu adalah furu'ul aqidati, bukan bagian usul akidah. Sehingga jika ada yang berbeda dalam hal ini, asalkan tidak mengingkari nas tapi muta'awilan dengan menakwili, maka itu tidak dianggap sebagai kafir. Tapi jelas sudahlah, tidak usah pusing, bahwasanya kita ahli sunnati wal jamaati mengatakan bahwasanya di sana ada pertanyaan kubur. Dan itu banyak riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan kubur, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim panjang lebar tentang kalau sudah orang didudukkan, diletakkan di dalam kubur, setelah itu diratakan kuburnya, itu datang dua malaikat. Dan kalau dua malaikat datang, itu akan bertanya. Dan pertanyaan malaikat itu nanti jika tidak dijawab dengan benar, maka orang ini akan dipukul. Dan semua, dan pukulan ini, jeritan orang yang dipukul ini akan didengar oleh semua makhluk, kecuali manusia dan bangsa jin. Ini adalah hadis-hadisnya dari Nabi SAW tentang pertanyaan kubur. Kemudian tentang siksa kubur, ini Al-Quran yang menyebutkannya. Kalau pertanyaan kubur, derajatnya adalah tidak setinggi tentang siksa di alam barzah. Sebab kalau siksa di alam barzah sangat jelas di dalam Al-Quran. Kalau ini, kalau siksa di alam barzah, maka ini hampir sepakat ahli sunnati wal jamaati mengatakan yang tidak meyakini adalah kafir. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya وَحَاقَ بِعَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, akan diturunkan terus-menerus kepada keluarga Fir'aun, ini orang-orang kafir Fir'aun dan bagundal-bagundalnya dan keluarganya yang kafir tentunya, adalah dengan siksa. An-naru yu'raduna, dan api itu diberikan, disodorkan alaiha kepada keluarga Fir'aun tadi, hudhuwa wa'asyia, pagi dan sore. Ini jelas dalam Al-Quran bahasanya ini kisah, belum kisah tentang di neraka nanti. Sampai yaumatakumus sa'atu, sampai nanti dibangkitkan hari kiamat tersebut. Kemudian adkhilu ahla fir'auna asyaddal adzabi, masukkan ke neraka. Ini adalah termasuk dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang adanya hukuman di dalam alam barzah dan adanya nikmat di dalam alam barzah. Dan kemudian ini juga misalnya firman-firman Allah tentang wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Ini orang meninggal kan dikasih rizik oleh Allah, berarti ada nikmat. Jadi tentang dalil adanya nikmat di dalam kubur ini sangat banyak sekali, dan alhamdulillah keyakinan kita adalah keyakinan yang benar ahli sunnati wal jamaati. Kemudian setelah itu ini keyakinan tentang siapa yang ditanya. Yang ditanya adalah orang mukallaf. Yang ditanya adalah orang mukallaf. Semua orang mukallaf akan ditanya. Baik itu orang yang beriman, orang munafik, orang kafir. Jadi semua orang mukallaf yang ditanya. Gila ada yang mengatakan semua ditanya, baik orang mukallaf atau tidak mukallaf. Tapi menurut kebanyakan para ulama mengatakan bahasanya yang ditanya adalah orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang hidup di dunia ini adalah memenuhi 4 syarat. Ya, ingat. Orang mukallaf yang bakal ditanya nanti adalah orang yang di dunia ini memenuhi 4 syarat. Yang pertama dia punya akal. Yang kedua dia menemui masa baligh-nya. Yang ketiga dia pernah mendengar seruan tentang agama yang benar waktu itu. Kalau agama Nabi Musa ya agama Nabi Musa. Kalau agama Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad. Mendengar seruan dakwah agama tersebut. Dan memang perlu mendapatkan seruan. Dan memang mereka umat yang mendapatkan seruan. Yang keempat adalah selamat pendengaran atau selamat penglihatannya. Jadi 4 syarat mukallaf. Lah kalau ada orang memenuhi syarat 4 ini, dia berakal, sempat menemui masa baligh, kemudian pernah dengar syariat Islam, kemudian kupingnya juga bisa dengar, matanya bisa melihat. Lah kok ini, maka ini mukallaf. Di saat dia mengambil, maka dialah beriman. Di saat mereka mengambil Islam dan iman, agama, maka mereka beriman. Kalau tidak, mereka tetap ditanya karena mereka mukallaf. Semua mukallaf dan jin pun ditanya. Semua yang mukallaf adalah ditanya. Baik, ini adalah tentang pertanyaannya. Kemudian pertanyaan itu adalah dengan bahasanya orang itu. Jadi malaikat bisa bahasa macam-macam. Bahasa Jawa ngerti, bahasa Sunda tahu. Jadi dengan bahasanya masing-masing. Jadi tidak usah bingung nanti. Tapi perlulah belajar bahasa Arab nanti. Enak tanya menrebuk ini bahasa Arab. Kemudian diantaranya juga yang ditanya semua orang yang mukallaf. Dan memang ada riwayat-riwayat ada sebagian orang yang tidak tanya di kubur nanti. Ini pengkhususan-pengkhususan. Dari nadhamnya wajibun kebati adzabul qabri, sebenarnya adzab kubur setelah siksa ya. Pertanyaan kemudian siksa kubur. Jadi pertanyaan kubur itu jelas adanya. Dan malaikat yang menanya itu disebut dengan malaikat mungkar dan nakir. Namanya mungkar. Mungkar itu adalah serem. Namanya aja sudah serem. Mungkir sama membuat serem, ya. Jadi malaikat seram dan menyeramkan, ya. Nah, tapi dia akan tampak kepada ahli iman dengan baik. Secara bahasa kan begitu, mungkar dan nakir. Tapi ingat bahwa bagi ahli iman mereka tidak tampak menyeramkan. Bagi ahli iman tidak tampak menyeramkan. Dan orang yang beriman tidak pernah merasa takut karena apa? Dia tahu kalau itu adalah hamba Allah. Tapi bagi orang yang tidak beriman, oh, melihat aslinya, suaranya lebih lantang dari halilintar. Bayangkan, suaranya lebih lantang dari halilintar. Dalam keadaan hening saja kita mendengar gelas pecah, kita kaget bagaimana di saat hening di alam barzah. Belum lagi nanti ada mukaddimah-mukaddimahnya, amal-amalnya itu akan berbentuk. Ada dikatakan babi, amal buruk itu berbentuk babi, kera, pokoknya semuanya bikin serem, ular. Menjadikan orang ketakutan, setelah itu mendengar suara menrebuk, siapa Tuhanmu? Maka orang itu tidak akan bisa menjawab, kemudian dipukul oleh malaikat. Dan setelah itu diserahkan untuk mendapatkan siksa sepanjang di alam penantian. Siksa kubur setelah itu. Nah, bagi orang yang ahli iman, maka pertanyaan itu mudah dijawab. Dan seorang yang beriman tidak akan takut lagi. Sebab yang bicara saat itu adalah keimanan dan amal soleh. Sehingga tidak usah perlu khawatir yang punya amal soleh waktu di dunia. Lidah kita akan mudah berucap menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Kemudian di sana ada pertanyaan, ada yang mengatakan malaikat tidak ditanya. Yang jelas kalian ditanya, sudah selesai. Agar kita punya persiapan. Perbedaan, ulama malaikat ditanya atau tidak, nabi ditanya tidak nabi, maka pertanyaannya bukan pertanyaan ujian. Sebagai mengatakan nabi juga ditanya, mukallaf, pokoknya semua yang mukallaf ditanya. Selesai. Soalnya tidak panjang lebar. Kemudian adabul kubri, kubri seksa kubur. Setelah seksa kubur, wajibun kaba'til hasyri ba'ath. Hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan. Jadi nanti, hamba-hamba Allah ini, semuanya, setelah hancur lebur, akan dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak usah bingung bagaimana Allah membangkitkan. Kama bata'akum ta'udun. Seperti kamu mulai dulu, Allah bisa untuk mengembalikan kamu dari tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi. Setelah itu diadakan lagi, enteng bagi Allah. Dan yang harus kita yakini bahwa hari kebangkitan itu ada. Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumim ma'lum. Dibangkitkan pada suatu waktu nanti, kita akan bareng-bareng dikumpulkan. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim. Orang-orang kafir itu akan digiring di padang mahsyar, berjalan dengan wajahnya mereka tersungkur. Kalimat hasyr, hasyr, hasyr itu banyak. Kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu yauma idzi yasturun nasu ashtata liyaraw yauma idzi yasturun nasu ashtata. Bangkit manusia itu dari dibangkitkan oleh Allah ashtata dengan bermacam-macam model. Yuraw a'malahum, untuk melihat amal-amal mereka. Orang baik akan tampak dengan baik, orang ahli maksiat akan beban berjalan di padang mahsyar. Maka ini harus kita yakini. Dan pentingnya keyakinan ini apa sih? Untuk meningkatkan kualitas kita di saat kita harus berbekal saat ini. Bukan sekedar iman-iman. Tidak, kamu akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Dibangkitkan semuanya di padang mahsyar. Dan jangan bertanya gimana Allah membangkitkan. Mudah, Allah membangkitkan. Biarpun sudah dibakar hangus, tetap nanti akan dibangkitkan. Kan ada orang mati dibakar ya. Dibakar hangus. Saya hancur semuanya. Biarpun dibakar hangus, hancur semuanya, nanti bagi Allah mengembalikannya gampang. Dulu saja kamu tidak ada, Allah jadikan kamu ada kok. Baik. Kemudian setelah itu, nadzuman setelahnya. Ukul yu'adul jismu bittahkiki an adamin wakila an tafriqi. Jisimmu, badanmu itu semua nanti akan dikembalikan oleh Allah. Dibangkitkan, utuh. Sempurna, utuh. Biarpun matinya ditabrak misalnya, potong-potong dibakar, nah dibangkitkan semuanya. Ya, tadi kama bada'akum ta'udun, seperti Allah memulai kamu, mengadakan kamu semuanya, Allah mampu. Nanti mengembalikannya juga, kamu akan kembali, itu mudah. Cuman ini, caranya itu bagaimana kita dibangkitkan kembali, kan nanti ada. Ingat kemarin, biarpun nafkhus sur ini belum kita bahas, tiupan trompet yang pertama akan sirna semesta semuanya, dan isinya manusia, makhluk semuanya hilang. Tiupan trompet yang pertama. Kemarin apakah ruh tersisa dan sebagainya kita bahas kemarin. Yang jelas, kuluman alaiha fan, semuanya hancur, hilang semuanya. Kemudian setelah itu, ditiup trompet yang kedua, bangkitlah semuanya. Dan bagi Allah mudah untuk membangkitkan itu. Lah, bangkitnya ini adalah an adamin, dari sesuatu yang ada kemudian ditiadakan oleh Allah. Kuluman alifan tadi itu yang benar. Tahqiqnya adalah ditiadakan semuanya oleh Allah. Hancur hilang semuanya. Sudahlah, begitulah kuasa Allah. Kemudian setelah itu Allah kembalikan. Jadi an adamin, Jadi dari kita itu jadi tiada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi, kemudian diadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya iman enggak pusing, tapi yang enggak punya iman bingung bagaimana ini. Sudah hancur lebur. Bagi orang punya keimanan selesai, karena kita dimulai dari tidak ada menjadi ada. Kita dari tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan oleh Allah, tiadanya masih ada sisa-sisa bangkai kita dan sebagainya. Kemudian setelah itu ditiup trompet, ditiadakan semuanya. Kemudian setelah itu ditiup lagi trompet, diadakan semuanya. Itulah di saat kita akan digiring di padang mahsyar. Wabitahkiki, tahkiknya para ulama, pendapat yang dikukuhkan yang benar adalah dari tiada. Nah ini adalah furu'ul akidati, cabang akidah, dari tiada atau dari dipecah belah, dihancurin. Dihancurin, berbelah-belah, sudah berantakan semuanya, dihancurin, pokoknya sudah. Kalau adonan ya sudah macam-macam, jadi apa gitu. Sudah campur antara gunung, batu, air, semuanya. Dihancurin lebur sudah. Apakah dari itu tafrik setelah diporak-porandakan makhluk ini, kemudian oleh Allah dikembalikan lagi, atau ditiadakan oleh Allah ini? Ditiadakan. Maka yang benar adalah ditiadakan. Jadi masalah dikembalikan dari ditiadakan atau dihancur leburkan, itu adalah furu' cabang-cabang akidah. Tapi yang harus kita yakini bahwa kita akan dikembalikan oleh Allah utuh, kemudian digiring kita di padang mahsyar. Enggak ada yang kurang. Lengkap semuanya. Baik. Setelah itu mahdi ini, jadi artinya apa? Mahdi ini sini diartikan murni. Pokoknya ya tiada, benar-benar tiada dan benar-benar hancur lebur. Pendapat yang pertama tiada. Jadi sifat daripada adam dan tafrik. Mahdi ini artinya apa? Pokoknya gini, ada dua pendapat. Nanti manusia ini akan dibangkitkan dari tiada. Tiada sebenar-benar tiada. Bukan tiada lalu masih ada setengah ada. Itu enggak ada. Tiada sudah. Mahat. Atau hancur, sudah hancur-hancur. Tafrik, diporak-porandakan sudah. Benar-benar poranda. Sampai dikatakan antara, mungkin kalau dalam dunia ilmu baru kan ada istilah atom, apa yang tidak dibagi lagi itu apa, atom ya, yang sudah tidak terbagi lagi, sudah sampai jadi kayak atom begitu lembut itu, jadi nggak ada lagi duanya, sudah tafrik, diporak-porandakan, habis semuanya, jadi nggak ada lagi yang ini kumpul sama ini, nggak jadi kumpul ini sampai apa namanya, molekul apa, hah, molekul terkecil namanya apa, atom, betul tuh, kalau salah kamu tanggung jawab nanti ya. Pokoknya itu, jadi sudah hampir porak-poranda, sudah enggak ada semuanya dan lalu dikembalikan. Ini khusso bil anbiya'i wa man 'alaihim nassa. Cuman ada yang dikhususkan di antara mereka itu yang tidak hancur, tidak ditiadakan. Berarti kan pembahasan kemarin balik lagi, ada beberapa yang tidak hancur, ada berapa? Ada ruh, ada ajbud dhanab, ada nabi, ada orang mati syahid, dan sebagainya. Sudahlah, ini urusan Allah. Jadi setelah dihancurkan semuanya, khusso, tapi dikhususkan bil anbiya'i, para nabi, wa man 'alaihim nussa, dan orang-orang yang memang disebutkan Rasulullah, kalau mereka itu tidak akan hancur. Seperti disebut Rasulullah ajbud dhanab, kemudian ruh, kemudian juga orang mati syahid, kemudian orang yang mati dalam keadaan sakit perut, itu adalah yang tidak akan hancur. Itu adalah pengkhususan. Tapi yang jelas, semuanya ini yang sudah dihancurkan bisa kembali. Yang tidak hancur, enggak usah dipikirin. Yang tidak hancur, tentu bakal dibangkitkan. Ini bicara tentang keimanan yang tinggi, bahwasanya yang hancur bakal dikembalikan oleh Allah. Adapun yang tidak hancur, ya sudah, namanya tidak hancur. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya ada memang yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi orang-orang pilihan seperti para pembawa Al-Qur'an, orang mati syahid, kemudian para nabi, kemudian orang yang senantiasa jaga lidahnya dan riwayat-riwayat yang banyak, itu nanti tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempatnya di mana, tidak usah bertanya. surga tempat di mana, karena kita itu tidak akan mampu menjangkau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita bicara tentang yang gaib itu, yang zahir saja kita tidak bisa menjangkau. Ternyata kemampuan kita menjangkau hanya sebatas. Apa sih yang bisa kita jangkau dengan kekuatan kita? Kita bisa menjangkau Indonesia saja enggak semua. Ya enggak. Cirebon saja enggak semua. Pondok saja tidak semua. Kita itu punya kemampuan sangat terbatas. Sudah begitu pengin sok tahu, pengin tahu segala-galanya. Enggak. Pondok saja, pojok-pojok pondok enggak tahu kamu. Belum lagi pojok Cirebon, pojok Indonesia. Kemudian dunia ini, mana? Kamu bilang planet saja, dengar cerita saja. Pernah ke bulan? Enggak pernah. Semuanya lagi. Terlalu luas kuasa Allah. Lah urusan surga enteng. Bagi Allah mah gampang, yang maha kuasa kok. Yang penting kita yakini karena disebutkan di dalam Al-Quran. Wafi i'adatil arad kaulani warujihat i'adatul a'yani. Baik, arad. Arad itu begini, kalau ada orang, ada benda, itu benda itu pasti ada aradnya. Benda itu disebut sebagai jauhar. Kemudian setelah itu ada arad. Arad itu begini, putih itu arad. Gerak arad. Sesuatu yang pasti dimiliki oleh jauhar. Jauhar itu kayak, anggap saja benda-benda, jisim seperti kamu itu adalah jauhar. Kemudian setiap sesuatu seperti itu pasti mempunyai sesuatu yang tidak mungkin terpisahkan, yaitu antara diam dan gerakmu. Jadi kalau ada pulpen, pulpen itu lihat pulpen. Pulpen itu pasti ada aradnya, kan ini jauhar, enggak mungkin tidak ada aradnya. Aradnya adalah warna merah. Kemudian putih. Ada sesuatu yang tidak berwarna? Baik. Pasti. Karena ada warna. Atau tidak bergerak dan tidak diam. Ada tidak? Tidak ada. Pasti kalau tidak gerak, itu adalah di. Maka itulah arad. Maksudnya ini pembahasannya sudah jauh lagi. Nanti semua itu bakal dikembalikan. Pusing memang ini bahasan yang berlebihan sudah, karena beliau akalnya sudah zaid, akalnya orang ulama berlebihan, sampai nanti semua gerak-gerik kita diam gerak kita, semua yang ada pada kita akan dikembalikan lagi. Sampai berapa masanya? Jadi semua dari kita lahir sampai ini diulang kembali untuk diproses tadi di hadapan Zat yang Maha Agung nanti. Hisab, nanti masuknya hisab seterusnya. Cuma caranya bagaimana? Oh, bagi Allah gampang, proses balik lagi semuanya. Jadi sampai arad ini dikembalikan. Kalau ayan, ain, bentuk-bentuk ini semua akan dikembalikan, manusia, jasad kita semua akan dikembalikan. Itu jelas. Tapi i'adatul arad qolani. Arad ada yang arad itu semua sifat, bisa diartikan sifat, tapi sebenarnya bukan sifat, lebih luas dari itu. Jadi gerak-geriknya seorang hamba, diamnya, kemudian semuanya, warna kulitnya, itu semua akan dikembalikan. Baik, sudah kita tutup sampai di sini, jangan pusing. Intinya kemuka akan dikembalikan oleh Allah nanti. Setelah hancur akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digiring di padang mahsyar dengan semua yang kamu miliki, kemudian kita akan ditimbang amal kita, ada hisab di sana. Jadi enggak ada yang tertinggal. Karena apa? Semua dari yang ada pada kamu ini ada tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Kalau kupingmu itu dengar kebaikan, nanti enak di sana. Enggak ada kuping yang ketinggalan, nanti enggak ada. Semua harus kelihatan. Sehingga setiap gerak ini ada nilainya. Makanya sebagian arad itu akan dikembalikan, akan dihitung nanti di akhirat. Jadi apa? Langkah kita ini ada langkah yang dipuji, ada langkah yang dibenci. Langkah menuju masjid, langkah menuju tempat baik, itu semua akan dihisab. Jadi dihitung itu nanti di hadapan. Jadi begitu dakiknya, begitu Oh, detailnya tidak ada yang luput. Kecuali nanti ini masalah hisab. Kecuali beberapa orang, 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, semoga itu golongan kita. Nah, ini ada orang yang tidak dihisab lagi. Tapi masalah dikembalikan, iya, dikembalikan semuanya. Sebenarnya itu penjabarannya lebih luas. Itu adalah furu'ul akidah, cabang akidah. Usul akidahnya adalah, kita harus meyakini bahwa kita semua ini akan dibangkitkan, kemudian kita digiring di padang mahsyar, kemudian setelah itu kita lakukan proses yang panjang, proses yang panjang, adapun panjangnya ini sesuai dengan amalnya, semakin banyak dosa semakin panjang, semakin banyak amalnya pun ternyata juga semakin cepat. Kalau banyak dosa, panjang. Dan itu adalah sesuai dengan amal baik masing-masing, dan sesuai dengan kejahatan masing-masing. Dengan bertanya, bagaimana kok bisa berbeda-beda? Begitulah Allah yang Maha Kuasa atur. Sehingga ada sebagian orang itu melewati padang mahsyar, seperti mabaina dhuhri wal asri, seperti antara dhuhur dengan asar. Sehingga menjalin proses dari dibangkitkan, kemudian sampai hisab, sampai ini semuanya, hanya sekilat, seperti kilat meluncur. Sebab ada di antara mereka nanti memang yang tidak dihisab oleh Allah, tidak ditanya. Langsung masuklah surga, pintu manapun kau suka, Allah indahnya. Ya, ada hamba-hamba semacam itu. Baik, inilah yang perlu kita yakini, bahwa kita harus meyakini akan adanya akal, ada rinciannya. Tidak usah kalian pusing, yang jelas kita punya akal, kita bertanggung jawab akan adanya akal, ada ruh, kemudian pertanyaan kubur harus kita yakini, ada pun caranya seperti apa, persiapkan saja sekarang dengan amal baik agar kita bisa menjawab. Kemudian siksa kubur, waspadai, waspada dan hati-hati, pedih siksa di dalam kubur, mengerikan. Kemudian setelah itu ada nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ba'dil mahsyar, dibangkitkan di padang mahsyar, dan saat itu kita dikembalikan dalam bentuk utuh semacam ini. Kemudian kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di saat berada di di dunia. Jangan sampai kita teledor, dan saat itu tidak ada lagi permohonan maaf dan tidak diterima lagi. Tidak ada lagi saat itu untuk minta ampun kepada Allah. Tidak ada lagi saat itu kita untuk berbekal lagi. Jadi itu sudah menuju tempatnya masing-masing. Ahli neraka akan terus berjalan meniti neraka tanpa mereka sadari. Karena di padang mahsyar mereka bingung, berjalan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Hanya begitu. Mereka tidak sadar dan capek itu di padang mahsyar, itu mukaddimah neraka. Setelah itu tiba-tiba kecebur ke neraka jahannam. Tapi bagi ahli iman, mereka bersama golongan-golongan ahli iman di bawah bendera Rasulullah akan dikirim menuju surga dengan penuh ketenangan, dipimpin oleh imam-imam mereka, ulama-ulama mereka, bersama golongan-golongannya, dipimpin lagi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah golongan orang-orang seperti itu. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Kesimpulannya adalah, yang mengingkari akan adanya, ini yang terpenting karena saat ini sudah mulai disebarkan, yang mengingkari akan adanya siksa kubur, mengingkari adanya siksa kubur, kebanyakan ulama kita mengatakan itu keluar dari iman. Tapi kalau kita kembalikan dengan manhajnya Imam Ghazali, orang Mu'tazilah mengingkari siksa kubur, ternyata Imam Ghazali juga tidak mengkafirkan. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan, mungkin kita tidak buru-buru mengkafirkan orang yang mengingkari siksa kubur. Karena apa? Siksa kubur dengan muta'awilan, dengan takwil seperti Mu'tazilah mentakwili. Mu'tazilah mentakwili. Sehingga mulai sekarang dihadirkan selebaran-selebaran ingkar kubur, mulai ada buku-buku yang mengingkari siksa kubur, dan itu berbahaya, pengingkaran siksa kubur, jadi sekarang gak disiksa pengingkaran itu. Kemudian nikmat kubur juga, ini harus ditekankan, kita harus meyakini. Cuman kalau kita melihat orang yang mengingkari tentang siksa kubur, maka kita perlu tanya dulu, kalau pengingkarannya pengingkaran kepada nas yang sudah ada, maka jelas dia kafir. Tapi kalau memberikan pemahaman yang beda, salah takwil, maka mereka tidak tergolong sebagai orang kafir. Semoga Allah menjaga iman kita. Dan itu akidah kita adalah ahli sunnati wal jamaati. Dan mengingkari soal kubur, pertanyaan kubur, dan yang mengingkari siksa kubur adalah kelompok yang masyhur pada masa dahulu, yaitu kaum Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.